adab al-ishtighal bitasnif wal jam'i wa ta'lif. Adab ke-12 yaitu menyibukkan diri. Menyibukkan diri untuk mentasnif kitab, menulis yang hal-hal yang bermanfaat, wal jama', mengumpulkan ke apa namanya faedah-faedah, ya, mengumpulkan ilmu, wa ta'lif, dan mengarang kitab, karya ilmiah atau yang lainnya. Ini disibukkan dengan itu. Ya, tafadhal dibaca sini. Mirza. Lakin aja, jangan lakin. Nah, kalau lakin nah, temannya inna nanti butuh amil. Dia lakin itu harfu istidrak aja. Lakin ma'a tamamil fadilah. Lakin ma'a tamamil fadilah. Wa tamamil fadilah. Fa'innahu yuttali'u. Wadaqa'iqil ulumi. Yaji ila kasratit taqtish wal mutala'ati wal mutala'ati. Itu ma'tuf ke taftish. Taftish kan penelitian dan mutala'ah. Kemudian yusabbitu wa yuzakki wa yashhadu taba'a wa yujidu bayana wa yaksibu jamilat dikri wa jazila ajri wa yuqallibuhu ila akhir dahri. Ah, masyaallah. Ini dulu. Ya, adab ke-12 itu menyibukkan diri dengan menulis yang bermanfaat, mengumpulkan faedah-faedah ilmu dan mentalif. Lakin maaf sama mil fadilah. Tapi ini mesti disertai dengan kesempurnaan fadilah. Artinya dia punya kemampuan, keutamaan yang dia miliki, baru dia mentasnif. Jangan enggak punya ilmu dia mentasnif. Apa yang dihasilkan faqidu syai la yu'ti. Ya, wa kamalil ahliyah. Dia punya ahliyah, kemampuan. Ya. Fa innahu yuttali'u ala haqa'iqil funun. Maka dia akan menelaah kepada haqa'iq. Jamak itu haqa'iq di sini mungkin maknanya tahqiq-tahqiq. Dia akan menelaah kepada tahqiq-tahqiq funun, berbagai macam disiplin ilmu. Wa daqa'iqil ulum. Ya. Dan juga daqa'iq, ya, rinci, ya, jamak dari daqiq, ya, ilmu-ilmu yang rinci, lil ihtiyaj. Kemudian lil ihtiyaji ila kasrati taftish. Yang ini semua membutuhkan kepada banyaknya taftish. Ya, pemeriksaan, mutola'ah, sudah jadi bahasa kita mutola'ah, ya. Penelaahan, telaah, watanqib. Kalau tadi taftish penelitian, tanqib pemeriksaan. Wal muraja'ah pengulangan. Ya, kama huwa kama qala al-Khatib al-Baghdadi. Yang inilah sebagaimana dikatakan oleh al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah taala, ya, beliau menyatakan yusabbitul hifdha, bahwasanya dengan menyibukkan diri dengan mentasnif kitab, menulis kitab, itu akan mengokohkan hafalan. Wa yuzakki al-qalba, akan mensucikan jiwa. Akan membersihkan jiwa. Kemudian wa yashadu at-taba'a, dan akan mengasah atau mempertajam taba'ah, Tabiat di sini tabiat apa ya? Terjemah insting, akan mempertajam insting. Wa yujidu al-bayana. Dan juga akan memperbagus penjelasan. Wa yaksibu jamila dzikr wa jazilal ajr. Dan akan yuksibu menghasilkan jamila dzikri. Menghasilkan jamila dzikri artinya kata-kata yang bagus, kata-kata yang indah, dan juga akan menghasilkan jazilal ajri. Pahala yang banyak, jazil banyak, ajr pahala. Wa yukhalliduhu ila akhirid dahri. Dan ini akan mengekalkan dia di akhir dahar, di akhir masa. Yaitu pahala tersebut akan mengekalkan dia di akhir masa, di hari kiamat. Nah. Baik, sudah. Baca gantian sini. Ya, Ahmad coba. Wala yukhriju, wala yukhriju tasnifahu wa takriri nah, cukup dulu. Namun yang aula, yang lebih utama, ayat tania, dia mesti yang lebih utama ini dia memperhatikan bimaya umum naf'uhu, apa yang paling ya, manfaatnya itu paling ya umum, ya paling umum bisa dimanfaatkan orang lain. Wa taksurul hajatu ilaih, dan banyaknya kebutuhan terhadap ilmu yang akan ditulis. Ya. Wal yakun i'tibaruhu bima lam yusbaq ila tasnifihi. Ya, jadi dia mesti memperhatikan ilmu itu yang dibutuhkan masyarakat apa. Ya, antum kalau nulis tadi ya. Nulis ya, antum punya akun. Walaupun kita ini kalau versi di sini enggak layak nulis kan, enggak punya ahliyah ya. Enggak punya kemampuan. Ya, enggak punya fadilah. Ya, kalaupun mau menulis kecil-kecilan, yang paling bermanfaat. Apa yang paling bermanfaat? Ya. Kalau mau menulis agama ya yang paling bermanfaat. Ya. Jangan tahdir-tahdir, bermanfaat enggak? Itu mah bagi satu kondisi bermanfaat, secara umum enggak. Pada ngopi semua ini. Berhenti gawayak. Ya. Kemudian kata beliau lagi, wal yakun i'tibaruhu bima lam yusbaq ila tasnibihi. Ya. Hendaknya yang i'tibar dia, yang jadi patokan dia, yang dia utamakan untuk dia tulis itu lam yusbaq ila tasnibihi, yang belum pernah ditulis. Ya, penulisannya. Ya, mutaharriyan idahal ibarati fi ta'lifihi. Yang dia di situ mutahari. Ya, dia berhati-hati memilih-milih ungkapan, ya, penjelasan yang ibarah yang mudah dipahami dalam penulisannya tadi. Mu'ridan anitatwil al-mumilli. Hendaklah dia ya, berpaling atau menghindari dari penulisan yang bertele-tele panjang lebar al-mumil, yang membosankan. Wal-ijaz, dan hendaklah dia meringkas al-mukhilli. Nah, dan juga menghindari ringkas tapi mukhil. Ya, namun hambar Ya. Ma itaikul li musannifin ma yaliku bihi. Ya. Ya, namun tetap memberikan hak yang sesuai dalam terhadap setiap ya karya gitu ya. Wala yukhriju tasnifahu, jangan dia mengeluarkan hasil tulisan dia tadi min yadihi dari tangan dia qabla tahdhibihi, sebelum dia mentahdhib. Mentahdhib itu memeriksa ulang, mencatat ulang, meringkas, menghilangkan poin-poin yang enggak penting. Nah, itu namanya tahdhib. Wa takririn nadhari fihi, dan terus mengulang-ulang kembali pengecekan. Wa tartibihi, dan merapikan. Sudah? Tafadhal, siapa yang membaca lagi? Siapa yang membaca? Ini ya. Siapa coba? Siapa? Muhammad Abdurrahman, Iqra. Illa tanafusa. Antum boleh diharokatin Ahmad. Jadi antum baca harokat dia. Hah? Apa? Jangan baca yang udah diharokatin orang. Itu diharokatin belum? Belum. Ayo. Tasarrafa. Midadihi. Wa waraqahu. Asy'arin. Kayatin. Pala mana fi'il mudhari'nya kalau lam? Pala. Kalau pala mana ada alifnya? Palima. Falima. Nah, tasarrafa itu fil madi ya, akhi. Fil madi mabni alal fath. Idza tasarrafa. Tasarrafa ya tasarrafu. Nah, terus? Falima idza tasarrafa fihi. Bitaswidi mudaf. Intafa'a yantafi'u. Lah, salah juga. Yun. Bukan syar'iyyah, syari'ah. Yunkaru. Yunkaru. La wa yustahjan. Dikritik, disalahkan. Terus. Terus wa amma. Nah, ini kan tadi Anda pikir lancar tuh. Nah, ini aslinya antum nih tuh. Nah, aslinya ini. Hah? Antum baru datang kan? Pernah belajar kan? Berarti memang positif belajar nih. Nah, ayo baca. Amma man yata'ahhal. Yata'ahhal. Ya tadam manuhu. Minal jahli. Minal jahli. Itu sebenarnya pakai ghain ya, tagrir di buku ana yang tahqiq yang lain tagrir. Wat tagriru man? La waqafa. Ah, yaqifu. Ah, jangan tasdid man yaqifu. Ala dzalika tasnifi bihi. Terus walikaunihi la yudayyi'u zamanahu fi malam yutqanhu. Terus wa yada'u itqan apa? Itqana dan juhur ya. Ini kita bahas nanti besok insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.